Aku lo neng terminal malah mbek tinggal. Bakalan aku ngelalekke. Biyen aku duwe pacar. Yen Inka. Anak ipa tukiran bakal pecah ono ning pinggir prapatan. Terminal mati yun ngawi gentolanku. Bakalan aku ngelalekke. Yen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ora sumpah aku ora ngingkari lho. Bojo ngono mas. Kowe sing ilang sih. Lek janji ya ditepati lho. Pasti jane. Sabar ya. Aku lo ngenteni sampean lo mas. Mosok. Yo. Tak kesel weneng. Lo tangannya nih.